siapa orang yang suka berdusta, pasti ia tak akan dipercaya. Sengsara sudah pastilah didapat, dunia akhirat ia pasti celaka. Siapa orang yang suka berdusta, pasti ia tak akan dipercaya. Sengsara sudah pastilah didapat, dunia akhirat ia pasti celaka. Sana dan dusta di sini. Apa untungnya jadi orang pendusta? Dusta di sana dan dusta di sini. Walaupun banyak orang memuji, akhirnya ia pun akan dibenci. Siapa orang yang suka berdusta? Pasti ia tak akan dipercaya. Sengsara sudah pastilah didapat, dunia akhirat ia pasti celaka. Siapa orang yang suka berdusta, pasti ia tak akan dipercaya. Sengsara sudah pastilah didapat, dunia akhirat ia pasti celaka. Ia tak akan berdusta. Kalaulah tahu ruginya berdusta, pastilah ia tak akan berdusta. Karena berdusta suatu bertanda, bertandanya orang-orang munafik. Mari bersama, mari kita berdoa kehadirat Tuhan yang Maha Esa, memohon ampun segala dosa, serta dijaga jangan jadi pendusta. Mari bersama, mari kita berdoa kehadirat Tuhan yang Maha Esa, memohon ampun atas segala dosa, serta dijaga jangan jadi pendusta.